Bila dia bertemu dengan ayat-ayat yang menyenangkan hati, selalu dia berdoa. Maka dalam doa khatam Quran ada bunyi kalimat, ya Allah, ampunkan silap salah kami bila manakala kami baca ayat yang menyenangkan hati, tetap suka kami tidak memohon. Dan manakala membaca ayat tentang azab, kami tidak minta jawabkan daripada azab. Itulah salah sebab, satu sebab enam beberapa ayat yang menyenangkan hati. Salam dan agama kita pula berasal dari kesalahan Islam. Orang yang salah itu adalah Muslim. Kita pula melakukan haniman Musliman wa ma'anan yang dapat ditentukan saya kepada dokter. ilmu kedokteran perubatan, maka perempuan jauh lebih kuat, perempuan lebih kuat daripada penyakit, perempuan lebih kuat menahankan hidup. Dan kata dia pula, dan inilah saya ambil cakap ini, bahwa bila lelaki kehilangan istri dengan seorang perempuan kehilangan suami berbeza. Perempuan meninggal suaminya, dia boleh hidup sendiri membesarkan anak-anak. Tetapi lelaki kadang belum meninggal pun dia dah mati. Tajuk kita malam ini kan sesuai dengan yang dibagikan kepada saya adalah keluarga sinan menuju Allah kita. Tentu kita tengok kepada Nabi Adam Al-Isa. Saya akan bicara malam ini sesuai yang diberikan maklumat kepada saya 60 minit. Lepas itu saya akan jawab soalan-soalan yang boleh saya jawab, yang tak boleh saya jawab saya akan bawa balik ke Riau Sumatera. Saya akan buka kitab balik, buka buku balik, mungkin tak terbaca. Nanti saya akan rekodkan, buatkan video, tonton di Ustaz Abu Somad Official Channel. Jangan lupa subscribe. Kita teruskan. Maka thank you. Ustaz Abdul Somad, kenapa rumahnya menikah itu sedapnya hanya 10% saja? Lebih daripada itu sedap sekali. Maknanya hati dia menjadi tenang, Allah berikan ketenangan dalam batin. Letak tenang itu bukan kepada mata, letak tenang itu bukan kepada telinga. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Perempuan tak perlu melihat lelaki banyak syarat, sebab bila mencari orang sempurna, kata pepatah Arab, mangkalah akan bila ayyibin fakir bila afid. Kalau nanti mencari lelaki sempurna, seumur hidup tidak akan berlaki. Mudah-mudahan selepas tazkirah malam ini, esok standar agak turun sedikit. So banyak orang mencari perfect sempurna, mana ada perempuan pun lelaki pun macam itu juga. Israel nak mencari sempurna. Ustaz Abdul Somad, ya, saya dulu pelajar Ustaz semasa di universiti. Oh, ingat Ustaz dengan saya? Rasa-rasa ini. Mana kita ingat? Pelajar beribu-ibu. Tapi nak besarkan hati dia, rasa-rasa ini. Dulu Ustaz ada cakap masa kita belajar, perempuan itu ditengok pada tempat. Tungkap mata itu di dalam. Wahai ayah, kata seorang perempuan Inna khairal manis hajatal qawiyul amin. Kalau engkau ingin mencari seorang lelaki untuk menjadi pekerja, syaratnya dua saja ya. Yang pertama al qawi, lelaki itu kuat, strong. Yang kedua amin, aman. Satu fisik, satu yang bukan fisik. Satu yang zahir, yang satu batin. Kuat tangannya, kakinya, suara. Kalau saya suara, tangan kakinya. Kalau kau nak cari pekerja, wahai ayah, nama ayah dia Sumai, nama kampung dia Media. Ayah dia ini lama sudah ingin mencari seorang pekerja. Datanglah anak gadis dia berkata, kata-kata anak gadis ini ditulis dalam Al-Quran, menunjukkan makna yang sangat dalam. Tadi kita sembah yang Isya, apa rakaat, dua rakaat berbunyi, dua rakaat tak berbunyi, tak ada dalam Al-Quran Isya, apa rakaat. Tapi tentang lelaki yang baik punya dua sifat, tak ada dalam Al-Quran. Inna khairal manis hajatal qawiyul amin. Lelaki yang baik itu kuat dan aman. Makanya bila ada lelaki yang suka bodybuilding yang tegak, terus itu kenapaan itu. Tapi jaga amanah, jadi lelaki yang kopi tapi juga amin. Sebab banyak juga bodybuilding ini kopi tapi tak amin. Di mana masjid? Sana. Alhamdulillah. Sebab dia mesti kopi dan dia amin. Si bapa ayah boleh curiga. Bagaimana engkau boleh tahu lelaki ini qawiyul amin? Inna khairal manis hajatal qawiyul amin. Bila engkau nak mencari seorang pekerja, mestilah dia punya dua sifat. Satu qawi, satu amin. Fisiknya kuat dan dia aman. Fisikly zahir, hatinya aman. Mana lelaki itu, hai anak? Ini dia. Lelaki itu ada di rumah ini sekarang. Musa alaihissalam. Maka Sumaib mulai rasa curiga pada anak gadis dia. Engkau dah lama kau berkawan dengan dia. Dari mana engkau tahu? Kata anak Sumaib, aku baru berjumpa dia lagi masa mengambil air di spring. Masa itu orang ramai panjang berat. Rupanya orang beratunya di dunia. Lalu perempuan kenal lemah di ujung. Kami lama menahankan air ini, tak boleh dapat. Tapi tiba-tiba saja seorang lelaki meminta kami untuk maju ke depan ambil. Siapa dia? Musa. Mengapa dia boleh? Sebab 30 orang dari suku Madian sudah menyorong batu besar yang menutup pintu perigi. Mereka tak lalu sebuah perang. Tapi manakala Musa seorang saja. Maka terbuka pintu beringin. Penduduk kampung berkata, hai pemuda Musa, ambillah air. Tapi Musa tak mau. Musa mengambil perempuan yang tak ada dulu. Apa kata Musa? Lepas. Dia memperhatikan perempuan. Maka perempuan tadi pun mengambil air. Apa kata pepatah Melayu? Kalau tak menjulur mundur, tak pula menjulur lagi. Pokok lagu, pokok kuduk. Kalau tak menjulur, tak keluar pucuk lagu, takkan keluar pucuk kuduk. Apa maknanya? Bertanam budi dulu baru berbudi orang lain. Bertanam budi Musa, sila tanam air. Barulah perempuan bertanam budi, sila pula datang bertamu ke rumahkan. Bagaimana perempuan tak terbuka hati dia kalau kita nak membuka pintu hati kebaikan? Jadi kalau lelaki nak terbuka hati perempuan, seduhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik untuk selama. Musa tak ada sebab percaya. Nah, selepas itu mereka pun pergi menuju rumah perempuan yang nak berbalas budi tadi. Budi sedikit saja, tapi dikenang sepanjang masa. Di saat emas baru berlayar masa sepi di dalam peti, utang emas dapat berlayar, utang budi dua mati. Lepas itu di tengah jalan, Musa di belakang, perempuan tadi di hadapan. Sebab Musa tak tahu jalan, dia yang punya rumah. Dia akan membawa Musa ke tamu rumah, menjumpai dengan ayahnya. Ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik. bisa menundukkan pandangan. Sebab maaf, nampak itu cukupnya. Musa pergi ke depan, ketemu sahaya perempuan, mundurlah ke belakang, biarlah aku yang berumah. Nanti bagi tahu di mana letak jalan kiri. Ayah, aku tahu di mana, sebab masa angin kencang bertiup, dia suruh kami pulang. Begitu perempuan lawan itu, bertiup angin kencang, baru nampak itu. Sekarang tak ada angin pun. Memang zaman kalau zaman Nabi itu akhir zaman, kita ini memang dah ujung-ujung zaman. Makanya kalau tak diisi terus dengan tazkirah-tazkirah, kajian-kajian, Allah bilang tersesat, bukan di tepi jurang, masuk ke dalam neraka. Selepas itu mereka teruskan perjalanan sampai ke rumah Suhail. Maka kata anak Suhail, aku tahu dia kuat, bukan kerana aku lama berkawan. Aku tahu dia amanah, bukan kerana kami lama bersahabat. Kejap saja, tak sampai sehari, tapi kerana melihat sifat-sifat. Apa maknanya? Tak perlu lama-lama ta'aruf, tak perlu lama-lama bertunang. Yang penting kita dah tahu bahwa dia kuat dan amanah. Ada lelaki ini tak kuat, tapi dia amanah, okey. Ada dia tak amanah, tapi dia kuat, okey. Kita mungkin boleh bawa dia pengajian. Sudahlah tak kuat, tak kuat amanah. Saya bunga bukan setangkai, bunga bukan saya. Patah pun bilang berganti, bilang seperti itu. Jadi bunga-bunga, tak juga dapat, ada yang awal. Itu lelaki dipandang oleh perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka. Ada jodohnya. Maka kerana berjodohlah orang bersuah, bukan kerana berjumpa itu lalu kemudian berjodoh. Kalau kita tengok bagaimana pertemuan perjumpaan Musa alaihissalam dengan anak Suhail. Musa duduk di istana Firaun yang megah. Rupanya di balik musibah itu, Allah hanya ingin mempertemukan antara Jadi pelajaran bagi kita, bila ada sesuatu yang tak menyenangkan hati, sabar. Menikahi perempuan maharnya selipar. boleh menikah mahar semua, tapi yang dia mahar ini sekadar setakat contoh. Sebab bila aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar selipat, mungkin sedapnya masa akadku, tapi nanti kan kadang masa tak suka, nanti lagi ini makan aku lah, ayah nikahkan awak selipat. Jadi setakat contoh saja, tapi sekarang alhamdulillah ada yang dicontoh oleh pemuda-pemuda Islam mahar dengan mengajarkan surah Al-Rahman. Aku nikahkan itulah yang dapat membuat belajar mengenai masya Allah. Pakai hijab, pakai hijab. Maka tadi masuk mata saya. Dibisikkanlah di telinga dia kalimat pertama yang seorang khalifah dan aku ini tidak sebaik Musa. Aku ini pula tidak sezalim Fir'aun dan engkau tidak sebaik Musa. Ingatkan engkau ketika Musa diperintahkan Allah datang kepada Fir'aun, aku kata Allah, wa qulanahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun aku tidak melihat. Aku tak sejahat Fir'aun dan engkau tak sebaik Musa. Kenapa kata-kata lebih kasar daripada kata-kata Musa kepada Fir'aun? Artinya dengan apa? Kelembutan, kebaikan dan yang diberikan kepada Allah. Kita sudah bercerita tentang suami, kita sudah membahas tentang istri, sudah membahas tentang anak, sekarang membahas tentang cucu. Sampai pada cucu kita bahas. Kalau Tuhan kita harus cerita tentang panjang. Bahwa selepas cerita ini lalu kita mati di dalamnya, ya kita sudah sampai. Nabi sambut Pak di atas kibar. Ini Pak. Nabi sudah berubah di atas kibar. Mimbar Nabi, mabayna reyti wa mimbari Allah tumpul ya di jalan. Rumah Nabi sudah kiri, jadi kita menghadap kibar. Mimbar Nabi. Nabi berubah di atas kibar, di sebelah kanan. Rumah Nabi di belakang rumah Nabi rumah Fatimah bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nampak Nabi Hasan dan Husain sedang berkelahi merebut kain. Turun Nabi dari atas mimbar. Sama bajunya turun dari atas mimbar. Dia meraih Hasan dan Husain dengan orang tua. Apa kata Nabi? Inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Memang harta dan anak ini ujian. Apa mana sayangnya kepada cucu membuat dia turun dari kehidupan. Tapi dia nanti, saya belum pernah buat lagi. Nah, kita Fatih bawa anak kembali itu. Kita inna ma'am wa'ala wa'ala wa'ala. Kita sampai ma'am. Tapi Nabi nanti juga. Nabi dulu Hasan, Nabi dulu Husain, Nabi cium Hasan, Nabi cium Husain. Ada orang Arab Madu ini bawa. Aku kata orang Arab Madu. Aku anak lelaki. 10 satu pun tak pernah kunci. Memang orang Arab Madu ini keras hati. Sehebat-hebatnya orang kita yang pakai batu, yang pakai panjang, yang bisa kita, tapi kalau dah nampak udah kecil, hilang beringas, hilang marah, bangkit lucu. Tapi orang Arab Madu ini 10 anak lelaki, satu pun tak pernah kunci. Keluarlah sabda Rasulullah SAW. Orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak akan sayang kepada dia. Makanya Nabi pun sayang kepada dia. Manakala Nabi sedang duduk, di situ ada tempat air minum. Ada Nabi sedang, apa kata Nabi kepada budak kecil itu? Boleh saya ambil air minum ini? Kata budak kecil itu, sila ya Rasulullah, kalau Nabi itu. Apa makna? Nabi mengakui keberadaan dia, memperakui ada di budak kecil. Dan ada budak kecil itu memelihara burung. Nama budak kecil itu Abu Nuair. Nama burung yang dia pelihara itu Nuair. Burung bibit, burung kecil. Mana kata Nabi menengok Abu Nuair bermain-main. Beberapa hari selepas itu mati burung kecil itu. Apa kata Nabi? Ya Abu Nuair, manfaat dan Nuair. Wahai Abu Nuair, apa kabar burung kecil itu? Kau yang main-main beberapa hari lepas. Apa maknanya? Nabi tetap Nabi memperhatikan anak-anak. Ini adalah akhlak. Kerana dia sayyidul akhliyah wal mursalin. Budak-budak bercinta dia pendudukan. Di sebab itu saya selalu bila saya lepas tazkirah banyak orang berbaris meratur. Apa saya budak-budak kecil saya salah. Oh, saya salah kepala budak kecil. Cuma kadang budak kecil kita nak salah, maknya pun nak salah. Apa maknanya? Inilah yang akan meramaikan masjid, yang akan menegakkan rumah Allah. Jangan bangga dengan masjid yang megah di Andalusia, Cordoba, Cordoba, Spain. Hari ini apa yang terjadi? Masjid tetap tegak berdiri, kaligrafi indah, ayat-ayat Al-Quran, tapi tak lagi ada lari-lari, maknanya mesti dia tetap akan ramai 100 tahun lagi kata Rasulullah. Amin. Bila di masjid itu sudah tak ada lagi anak-anak seperti tak lagi anak-anak menangis, tak lagi zaman. Itu di masjid Nabawi. Selepas ayat itu Allah bercerita tapi ditanam di tanah yang tak baik, lahirlah anak yang tak baik bernama Kanaan, anak durhaka yang tak mau naik ke atas pangkal perahu Nabi Muhammad SAW. Ayahnya sudah, ibunya sudah, anaknya sudah, cucunya sudah, menantunya sudah, 60 bilik kita bisa. Nanti bila balik dari orang bertanya,